Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan Allah taala di dalam majelis al-ilm atau majelis ta'lim yang merupakan ibadah yang seagung-agung ibadah, bahkan merupakan raudhatun min riyadul jannah, taman dari taman-taman syurga. Maka alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan waktu luang sehingga kita dapat kembali berkumpul di majelis yang mubarakah ini insyaallah, dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari keterangan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah taala pada pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan yang ketujuh, dan ini sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Kita ulangi sedikit atau kita ulangi kembali pertanyaannya dan jawaban dari Asy-Syaikh secara singkat, yaitu pertanyaannya, ma huwa a'zamu haqqin ba'da haqqillahi wa rasulihi, apakah hak yang paling besar setelah hak Allah dan Rasulnya? Maka jawabannya, kata beliau rahimahullah, hakul walidaini, hak yang paling besar setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak kedua orang tua. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dalam suratul Isra ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka, telah diputuskan oleh Rabbmu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah jalla wa ala semata. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya di sisimu dia mengalami masa tua atau di masa tuanya, dari salah satu, kedua orang tuamu atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uffin, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan pada keduanya uff, yakni ah. Wala tanharhumā, dan jangan pula engkau menghardiknya, akan tetapi wa qul lahumā qawlan karīmā, katakanlah pada keduanya ucapan yang lembut, ucapan yang mulia. Maka berdasarkan ayat yang mulia ini, Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa hak yang tertinggi terbesar adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensucikan ibadah hanya kepada dirinya jalla wa ala dan tidak kepada selainnya, yakni mentauhidkan Allah. Kemudian hak yang tertinggi setelah itu adalah birrul walidain, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan diharamkan untuk mengucapkan kata ah terhadap kedua orang tua kita, apalagi menghardiknya. Akan tetapi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia. Barakallahu fikum. Dan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dari tujuh hal yang mubiqat, tujuh hal yang membinasakan dan merupakan dosa besar, yaitu yang pertama setelah syirku billah adalah akul walidain, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua, menunjukkan pada kita firman Allah taala dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa hak yang terbesar, tertinggi setelah memenuhi hak Allah dan Rasulnya adalah birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Dan sebaliknya, dosa yang tertinggi, yang terbesar setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akul walidain, durhaka pada kedua orang tua. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala menukilkan pula kepada kita hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim, di mana sahabat Abu Hurairah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik padanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu, ummuka. Qala thumma man? Kemudian orang itu kembali bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Kembali Rasulullah menjawab, ummuka. Orang itu kembali bertanya, thumma man? Kemudian siapa setelah itu ya Rasulullah? Kembali beliau alaihi salatu wasallam menjawab, ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Ketiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan ibumu, kemudian orang itu kembali bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ayahmu. Naam, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut ibu tiga kali, kemudian setelah itu ayah. Yang ini dalil yang terang bagi kita semua bahwasanya hak kedua orang tua kita itu sangat besar, dan yang lebih besar dari keduanya adalah ibu kita, karena dialah yang mengandung kita, yang mendidik kita, yang memelihara kita semenjak kita dalam buaiannya masih kecil, masih bayi, sampai kita dewasa, sampai dinikahkan. Barakallahu fikum. Semua itu adalah beban yang berat bagi ibu kita. Maka sepantasnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sampai tiga kali, manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Barulah setelah itu ayah kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya pembahasan atau soal yang berikutnya terkait dengan jenis-jenis tauhid dan manfaat-manfaatnya. Naam, pertanyaan selanjutnya, limadha arsalallahu ar-rusul? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah, arsalahum lidda'wati ila ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk berdakwah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wa nafiyas syirki, dan menafikan, menghilangkan kesyirikan, memberantas kesyirikan, lawan daripada tauhid atau kemurnian ibadah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka memiliki misi dalam dakwanya, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka manusia seluruhnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, yakni kesyirikan-kesyirikan. Naam, taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan taghut selama dia ridho dengannya. Jika orang yang diibadahi itu tidak ridho, maka dia tidak disebut dengan taghut. Walaupun dia diibadahi, akan tetapi jika dia ridho, diibadahi, dikultuskan oleh manusia, maka dia disebut dengan taghut. Maka Allah taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, An-Nahl ayat ke 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat, setiap generasi, seorang rasul, visi dan misinya an i'budullaha wajtanibut taghut, agar seluruh manusia memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, yakni segala bentuk sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Naam, dan ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan akan hal tersebut, barakallahu fikum. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami mengutus orang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk diibadahi, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Naam, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Setelah Allah taala mengatakan la ilaha illa huwa ana fa'budun, Allah tekankan di akhir ayat tersebut, kepadakulah kalian murnikan ibadah itu. Yang menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, tidaklah diutus rasul melainkan tujuannya adalah untuk kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Nah, demikian pula bahkan ayat tersebut menjelaskan pada kita bahwa tidaklah diturunkan wahyu, kitab-kitab dari langit juga melainkan karena tujuan tersebut. Naam, sebagaimana Allah taala mengatakan, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami wahyukan kepadanya. Wahyu Allah adalah kitab-kitab dari langit, adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah wahyu itu diturunkan oleh Allah, tidak pula diutus para rasul melainkan karena tujuan tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk kemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Sehingga ayat-ayat di dalam Al-Quran, demikian pula hadith-hadith Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya saling menguatkan. Naam, bahwa tujuan diutus para rasul, tujuan diturunkannya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dari langit, naam, bahkan tujuan penciptaan seluruh makhluk tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, demikian barakallahu fikum. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya telah menyinggung atau menjelaskan bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Allah, seluruh rasul khususnya dari Nuh alaihissalam sampai ke nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dakwanya satu, ya, dakwah tauhid, dakwah kepada kemurnian ibadah dan memberantas kesyirikan. Naam, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabi Nuh dan nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, hal ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Thalathatul Usul. Naam, beliau menukilkan dengan ucapan beliau bahwa seluruh rasul yang diutus oleh Allah taala, khususnya rasul yang pertama Nuh alaihissalam dan yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tujuannya adalah kemurnian ibadah, dakwah ila tauhid dan memberantas an-nafya syirk, memberantas kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa pada ayat 163, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di, sebagaimana sama kami pula telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi-nabi setelahnya. Jadi semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dakwanya sama, yaitu dakwah tauhid, dakwah kepada kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pula bahwa kesyirikan itu tidaklah terjadi di awalnya melainkan yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi belum ada kesyirikan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama, sampai seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah taala, belum ada kesyirikan. Yang ada adalah dosa-dosa biasa, bukan syirik. Ya, kesyirikan itu terjadi adalah di awal sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Terjadi kesyirikan yaitu berupa melalui patung-patung yang dibuat dan juga gambar-gambar yang dilukis dari orang-orang soleh. Lima orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ya, al-wad wala tadarunna waddan, suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr. Ini lima nama orang-orang soleh dalam surah Nuh, yang mereka ini orang yang soleh, ahli ibadah. Namun setelah mereka meninggal, kaumnya dalam rangka mengenang jasa-jasa mereka, ibadah mereka, amalan-amalan kebajikan mereka, maka mereka membuatkan lukisan gambar, ya, dilukis. Barakallahu fikum, yang kemudian lukisan itu diletakkan di majelis-majelis perkumpulan mereka. Nah, ini disebutkan dalam tafsir, dalam berbagai tafsir, di antaranya tafsir yang ma'ruf adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Naam, dari riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa lima yang tersebut dalam surah Nuh Ya, itu adalah nama orang-orang soleh yang mereka ini memiliki jasa-jasa dan kebaikan, sehingga ketika mereka meninggal dunia, kaumnya ingin mengenang jasa-jasanya. Ya, baratnya seperti pahlawan kalau di zaman kita. Ya, dibuatkan patung, kemudian digambarkan lukisannya, diletakkan di majelis-majelis yang mereka sering berkumpul untuk mengenang jasanya. Walhasil barakallahu fikum, generasi pertama belum sampai menyembahnya. Ya, tetapi meninggal generasi pertama, datang generasi kedua, mulai berubah. Ya, yang awalnya untuk mengenang jasanya berubah. Ya, kemudian dikultuskan. Ya, muncul sebuah keyakinan bahwa mereka ini memiliki karomah, kemuliaan yang bisa mendatangkan maslahat, bisa menolak mafsadat. Meninggal generasi kedua, datang generasi ketiga. Ya, semakin terjadi perubahan. Ya, akhirnya beribadah kepada Allah melalui gambar-gambarnya orang soleh ini, patung-patungnya. Naam. Ya, melalui lukisan dan patung yang dibuatkan. Jadi mereka beribadah kepada Allah tapi melalui lima orang soleh ini, dengan keyakinan bahwa ya, ibadah melalui mereka ini lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keyakinan yang sudah bergeser semakin jauh. Ya, meninggal generasi ketiga, datang yang keempat dan seterusnya, berubah total. Ya, yang disembah bukan lagi Allah Subhanahu wa taala tetapi orang-orang soleh tersebut. Naam, seperti keyakinannya kaum Nasrani bahwa ya, Nabi Isa disembah karena dia titisannya Allah. Ya, Nabi Isa titisannya Allah, itu keyakinan kaum Nasrani di dalam Al-Qur'an dan bahkan di dalam kitab-kitab mereka yang sudah muharraf, yang sudah berubah, ya, sudah terjadi perubahan tangan manusia. Menetapkan demikian bahwa Nabi Isa adalah titisannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kekafiran dan kesyirikan barakallahu fikum, dan itu telah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dengan sebab itu Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas kesyirikan yang terjadi tersebut. Nah, ternyata kesyirikan ini terus menyebar, ya, sampai meninggalnya Nabi Nuh, kemudian ya datang Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian seterusnya Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesyirikan itu terjadi kembali di Jaziratul Arab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini, ya, disebutkan oleh Rasulullah dia nanti akan diseret ubun-ubunnya di dalam api neraka. Ditarik ubun-ubunnya. Dialah yang menghidupkan kesyirikan pertama kali sebelum diutusnya Rasulullah kembali menyebar di Jaziratul Arab dengan mengambil patung-patungnya lima orang soleh tadi di zamannya Nabi Nuh. Ya, disebutkan dalam riwayat yang patung itu terdampar di pesisir pantai Jeddah. Ya, diambil kembali, dihidupkan oleh Amr bin Luhai dan menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Maka manusia menyembahnya, beribadah kepada patung-patung itu tadi. Terjadilah kesyirikan. Ya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau kita melihat sejarah barakallahu fikum, sebab pengutusan para nabi dan rasul, ya, khususnya para rasul, karena sebelum ulul azmi, sebelum Nabi Nuh itu tidak ada kesyirikan. Ya. Kesyirikan itu awal sebelum diutusnya Nabi Nuh. Naam. Tujuan diutusnya seluruh para nabi, para rasul adalah untuk memberantas kesyirikan. Ya. Dan adapun dakwah Nabi Adam alaihissalam sampai nabi sebelum Nabi Nuh alaihissalam, dakwanya sama, yaitu tauhid. Ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan memang belum ada kesyirikan. Yang ada adalah dosa-dosa biasa, sehingga mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah, tidak ada kesyirikan. Ya. Kesyirikan terjadi diutus Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama tujuan pengutusannya adalah memberantas, mendakwakan tauhid dan memberantas apa? Kesyirikan. Demikian barakallahu fikum. Ya, sehingga di sini Syekh rahimahullah taala menukilkan pada kita, yakni penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah rahimahullah menukilkan kepada kita hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, ya, di antara potongan hadis itu adalah ucapan beliau, wal anbiya'u ikhwatun min allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya, bahwa seluruh para nabi yang diutus oleh Allah taala itu ikhwatun min allatin, saudara seayah, ya. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka berbeda-beda, tetapi dinuhum wahid, agama mereka satu, sama. Ya, kita perhatikan barakallahu fikum, apa maknanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini, beliau mengucapkan bahwa saya adalah awal rasul, ya, yang paling utama, nah, dari Nabi Isa sendiri alaihissalam, ya, di dunia dan di akhirah beliau lebih utama, ya, dari seluruh para nabi dan rasul. Nah, kemudian beliau mengatakan di akhir hadis, wal anbiya ikhwatun li'allatin, bahwa para nabi adalah saudara seayah. Maknanya di sini adalah saudara seayah, satu bapak, yakni satu akidah. Ya. Bukan maksudnya nasab di sini, ya. Tapi saudara seayah maksudnya ayahnya satu, satu akidah, akidah tauhid. Ya, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan memberantas apa? Kesyirikan. Kemudian ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya adalah syariatnya, hukum-hukum syariat yang dibawa oleh para nabi berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya, dan disempurnakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sisi akidah sama. Ya, tidak ada yang beda. Dari Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semua akidah mereka sama, yaitu akidah tauhid dan adamu syirki. Ya, dan tidak adanya kesyirikan atau memberantas kesyirikan. Nah, berbicara tentang syirik ini sangat-sangat terperinci, ya, dan sangat banyak jenis-jenisnya barakallahu fikum. Yang kalau kita mau menggambarkannya di zaman kita sekarang, sangat banyak sekali dari manusia yang jatuh dalam kesyirikan, bahkan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai muslim. Ya. Apakah sadar atau tidak sadar, mengetahui atau tidak mengetahui, mereka jatuh dalam kesyirikan. Nah, sehingga wajib mereka mengetahui agama yang hak yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, yaitu akidah tauhid. Nah, agar mereka bisa terhindar dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Makanya kalau kita menggali hikmah, ya, dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, belum ada perintah syariat yang lain. Ya, 10 tahun di Mekah belum ada perintah salat, zakat, puasa, haji, belum ada syariat yang lain. Murni 10 tahun di Mekah beliau berdakwah murni tauhid, tauhid dan adamu syirki, memberantas kesyirikan. Murni. Ya, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah baru turun perintah salat. Beliau salat 3 tahun di Mekah ditambah 10 tahun di Madinah. Beliau berdakwah 23 tahun. Diutus umur 40 tahun. Berarti 63 tahun umur beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, apa hikmahnya? Coba kita lihat, 10 tahun beliau berdakwah, belum ada syariat, hukum-hukum yang lain, belum. Murni berdakwah tauhid, tauhid, tauhid, memberantas syirik, ada musyriki lawannya tauhid. Apa hikmahnya kira-kira? Mengapa Allah tidak langsung menurunkan perintah sholat, zakat, puasa, haji dan hukum-hukum yang lain? Hukum warisan atau yang semisalnya. Ya, yang lain-lainnya dari hukum-hukum syariatul Islam. Mengapa nanti setelah 10 tahun baru turun perintah sholat? Itu pun 3 tahun sholat di Mekah tetap fokus pada dakwah tauhid. Fokus pada dakwah tauhid. Sampai hijrah ke Madinah masih tetap fokus dengan tauhid dan dengan syariat-syariat yang lainnya. Ya. Sudah sholat, zakat, puasa, jihad. Ya. Barakallahu fikum. Turun. Kenapa? Tidak langsung jihad. Ya. Barakallahu fikum. Jihad itu ibaratnya dia itu seperti atap kalau bangunan, ya, yang menaungi orang-orang yang hidup di bawahnya. Itu jihad. Nah, tidak bermanfaat kalau jihad langsung disyariatkan sementara orang tidak paham tentang Islam, dasar-dasar Islam, ya. Dalam hal ini akidahnya, tauhidnya, kemudian menjauhi kesyirikan. Nah, maka itu tidak mungkin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengutusan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi nabi dan rasul berdakwah 10 tahun belum ada perintah yang lain kecuali tauhid. Karena memang pada waktu itu menyebar tauhid, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenis-jenis syirik menyebar. Maksud saya menyebar syirik, ya, dan jenis-jenisnya, dan itu banyak kesyirikan yang terjadi di zaman Rasulullah sebagaimana yang Allah singgung dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon-pohon, batu, ya. Ada yang menyembah para jin, ya. Ada yang menyembah orang-orang soleh, orang-orang soleh, ahli ibadah, orang-orang yang berilmu dan soleh disembah, ya. Ketika mereka meninggal diyakini sholat beribadah kepada Allah di sisi kuburnya dengan keyakinan ini lebih dekat untuk diterima oleh Allah, persis yang terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nah di zaman kita sekarang banyak. Kita perhatikan, ya, satu bentuk kesyirikan ini yang terjadi di zaman Nabi Nuh, awal kesyirikan, terjadi di zaman Rasulullah, terjadi di zaman kita sekarang. Yaitu apa? Beribadah melalui orang-orang soleh, mengkultuskan orang-orang soleh. Ya, karena dia orang yang memiliki karoma, dianggap kedudukannya tinggi. Ya, diyakini bahwa dia ini bisa memberi maslahat, bisa menolak mafsadat. Akhirnya datang di kuburannya, mengambil batunya, mengambil pasirnya, mengambil ini dan itunya. Bahkan ada yang menyimpan rambutnya dan sebagainya. Naudzubillah. Ya. Dengan mengkias bahwa para sahabat melakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertabarruk dengan jasad atau bagian dari anggota badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya atau apa yang dimiliki oleh beliau. Itu memang pengkhususan, ya. Itu boleh dilakukan oleh sahabat, pengkhususan untuk para untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bertabarruk dengan rambutnya beliau, ya, bagian dari anggota badannya alaihi salatu wassalam, itu ada dalil pembolehan secara khusus. Adapun selain dari nabi melakukan hal seperti itu merupakan syirkun akbar, syirik besar. Syirik besar, barakallahu fikum, yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh, walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, tidak boleh dikultuskan. Dia kini bahwa dia bisa memiliki karoma, bisa memberi maslahat, bisa menolak mafsadat. Ya. Dia punya sifat ghaibiyah yang bisa mengetahui perkara gaib. La. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su." Kalau saya tahu perkara gaib, ini kata Rasulullah, ya, kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku mengetahui yang gaib-gaib, lastakthartu minal khair, aku akan memberi kebaikan pada diriku sebanyak-banyaknya. Wa ma massani su, dan tidak akan menimpa diriku kejelekan. Tapi ternyata Rasulullah tertimpa dengan kejelekan. Dalam perang misalnya, Rasulullah berdarah, jatuh gigi geraham beliau, ya, berdarah. Itu kan kejelekan. Musibah yang menimpa, menunjukkan beliau manusia biasa, tidak tahu perkara gaib kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, lebih-lebih selain para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara gaib. Kalau ada yang mengaku itu dusta pasti. Ya. Nah, kalaupun dia bekerja sama dengan para jin, jin itu yang memberitahu, maka itu perbuatan kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Dilarang oleh Allah taala dalam surah Al-Jin. Kana ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang bekerja sama dengan jin-jin. Ya, diharamkan oleh Allah menambah kejelekan, tidak menambah kebaikan. Ya, menambah rasa takut, menambah gelisah, itu orang yang kerja sama dengan jin. Maka dilarang. Ya, melakukan apa? Musyarakah dengan para jin. Dia adalah makhluk yang khusus dicipta oleh Allah, gaib bagi kita. Maka tidak boleh kita kerja sama. Ya. Barakallahu fikum. Demikian. Ya. Terkait dengan perkara gaib, tidak ada yang mengetahui melainkan Allah taala. Dan para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dusta orang yang mengatakan dia tahu tentang kematian, dia tahu tentang perkara gaib, itu dusta pasti 100% karena Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sangat banyak, ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan demikian. Tidak ada yang tahu. Ya, nabi kita sendiri mengatakan dalam ayat yang mulia ini, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniyasu." Kalau aku tahu perkara gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku dan tidak akan menimpa diriku kejelekan atau keburukan. Ya, dalam ayat yang lain, dalam suratul An'am ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala memberitakan pada kita, ya, Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum indi malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakan, hai Muhammad, katakan pada manusia, "La aqulu lakum indi khazainullah." Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula aku mengatakan aku mengetahui perkara gaib. Ya. "Wala aqulu lakum inni malak." Tidak pula aku pernah mengatakan pada kalian bahwa aku adalah malaikat. "In attabi'u illa ma yuha ilayya." Tidaklah aku melainkan apa yang Allah wahyukan padaku. Kalau diberi wahyu baru beliau tahu. Kalau tidak, maka beliau tidak tahu yang gaib. Beliau bukan malaikat, bukan pula mengetahui perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Ya, perhatikannya, ada sebuah kitab yang sangat terkenal di Indonesia ini, namanya kitab Burda, Al-Burda. Ya. Ini pemiliknya seorang tokoh sufi, ya. Dia mengatakan dalam bait syairnya itu, dalam kitab Al-Burda itu, bahwa pada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biadikal khair wasyar, pada dirimu, di tanganmu ada kebaikan dan kejelekan. Ya. Wa dunya wa darrataha. Di tanganmu lah dunia, manfaat dan madaratnya. Nauzubillah. Ini ucapan yang gulu dan berbahaya sekali. Ya, Rasulullah marah ketika beliau tahu diucapkan, dipuji-puji berlebihan, marah Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, ada sahabat datang memuji-puji Rasulullah, "Anta sayyidun nas, waladu sayyidin nas," dan seterusnya dipuji-puji, "Engkau adalah pimpinannya manusia, engkau adalah anak pimpinan manusia, engkau adalah. Rasulullah marah. Kemudian sampai keluar hadis yang mulia dari mulut beliau alaihi salatu wassalam, mengatakan, "La tatruni kama ataratin Nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian mengangkat saya berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Rasulullah mengucapkan itu? Sebab ini tadi, ada orang yang datang memuji-muji beliau. Nah, bagaimana kalau Rasulullah mendengarkan pujian yang semacam itu tadi, yang dilakukan oleh pemilik kitab Sahibul Burda, Syekh Al-Busiri. Ya. Dia mengatakan seperti itu tadi. Inna dunya naf'aha wa darrataha biyadik. Wa biyadikal khair wasyarr. Na'udzubillah. Sesungguhnya manfaat dunia dan madaratnya ada di tanganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kejelekan dan keburukan di tanganmu. La ilaha illallah. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat manusia. Dan Allah taala menyebutkan di dalam ayat ini, dalam surah Al-An'am ayat 50. Itu sangat jelas, barakallahu fikum. Allah perintahkan kepada nabi kita untuk mengucapkan, "Aku tidaklah memiliki perbendaharaan Allah, aku tidak mengetahui yang gaib, aku juga bukan malaikat. Tapi aku adalah Rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada pertemuan selanjutnya, pada pertanyaan yang ketiga insyaAllah ta'ala, atau yang kedua dari jenis-jenis tauhid dan manfaat-manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.